Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Wa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki. Siapa namanya? Tidak disebutkan. Rajulun. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Yuridu al-jihada. Dia berkeinginan untuk berjihad. Dia berkeinginan untuk berjihad. Berjihad, berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Faqala, maka Nabi bertanya, ahayyun walidak, ahayyun walidak, apakah masih hidup orang tuamu, walid? Apakah masih hidup orang tuamu? Nah, bapaknya atau ibunya? Nah, maka katanya na'am. Dia menjawab na'am. Iya. Maksudnya iya, masih hidup. Bapak ibunya masih hidup. Faqala fa fihima fajahidun. Maka kepada kedua orang tua, fajahid, maka itu engkau berjihad. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Imam Muslim dalam Sahihnya, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Naam, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Bani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad. Hadis ini mengisahkan tentang seorang yang datang menemui beliau. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan la'alla, bisa jadi laki-laki yang dimaksud adalah Jahimah Ibni Abbas Ibni Mirdas. Laki-laki ini ingin berjihad di jalan Allah. Amalan yang sangat mulia. Yang balasannya adalah sorga. Amalan yang itu merupakan zarwatus sanami. Puncak ketinggian amalan-amalan Islam. Wa zarwatus sanami al-jihad fisabilillah. Amalan yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Maka beliau sebagai pembimbing dan pendidik umat, orang yang memberi arahan dan petunjuk kepada umat. Maka beliau menanyakan kepada orang ini, ahayyun walidak, apakah masih hidup bapak ibumu? Nah, apakah masih hidup bapak ibumu? Dalam riwayat halaka min ummin, dalam riwayat yang lain, apakah masih punya ibu? Faqala na'am, iya. Faqal fal simha fa inal jannah taqta rijlaihima, rijlaiha. Maka dalam riwayat yang lain, apa kamu masih punya ibu? Nah, masih. Falzimha, kamu terus berkhidmah kepadanya. Fainal jannata tahta rijlaiha, maka jannah ada di bawah kakinya. Dalam riwayat Hakim, wa hadha hadisun sahih isnad wa lam yakhrujah. Sehingga dari hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan, apakah masih hidup bapak ibumu? Dalam riwayat, apakah masih hidup ibumu? Maka laki-laki mengatakan, nah. Maka Nabi menunjukkan, mengarahkan dan membimbing amalan yang lebih pas, lebih bagus, lebih utama bagi dia. Namanya orang tua. Namanya pendidik. Pendidik itu bukan sekedar menyampaikan, tapi mendidik bagaimana yang pas. Pasnya kamu berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena sebagian ulama menyebutkan jihad yang dimaksud, jihad yang di sini bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Jihad tapi nilainya masih fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat, berarti bisa seorang tidak menjalankan. Namanya fardu kifayah. Sehingga laki-laki ini disuruh, falzimha, kamu terus berbakti kepada ibu. Kamu terus berbakti kepada orang tua. Fafiha, fafihima, fajahid. Karena berbakti, berkhidmah, melayani, membantu, menjaga, merawat orang tuamu, itu juga jihad. Itu juga termasuk amalan apa? Jihad. Nah, hadis ini, barakallahu fiik, mengandung faedah. Kata Imam Nawawi, wa hadza kulluhu dalilun. Hadis ini kata Imam Nawawi sebagai dalil li'azami fadilati birrihima. Hadis ini sebagai dalil keagungan berbakti kepada orang tua. Wa annahu akidun minal jihad, dan itu akid, lebih sangat ditekankan daripada jihad. Jihad yang nilainya apa tadi? Fardu ain. Kalau sudah jihadnya fardu fardu kifayah maksudnya. Jihad yang nilainya fardu kifayah. Beda kalau sudah tu ain, semua harus berangkat. Tidak boleh, tidak berangkat. Berangkat semuanya. Kalau sudah sampai tingkatan fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah, ada yang tidak berangkat, tidak apa-apa. Saya ulangi. Kata Imam Nawawi, hadza kulluhu dalil, ini semuanya menunjukkan li'idhami fadilati birrihima, keutamaan berbakti kepada orang tua. Wa annahu akidun minal jihad, itu lebih ditekankan daripada jihad, dalam tanda petik, jihad yang nilainya fardu kifayah. Barakallahu fiik. Yang kedua, jadi kalau orang berjihad itu dia membawa senjata melawan musuh, taruhannya mati. Namanya jihad letih, capek, ngantuk. Nah, ada rasa cemas, takut ya. Namanya jihad, taruhannya apa? Nyawa. Tapi coba perhatikan. Kalau kita menjadi pelayan orang tua, kira-kira apa yang kita rasakan? Sudah tua, ngompol. Apa perasaan kita? Membersihkan ompolnya orang tua. Kalau ompolnya anak sih mandan apa? Layah lah ya, sudah biasa itu. Ini luar biasa. Namanya sudah sepuh. Sudah repot mengendalikan keluarnya air kencing. Dia mau kencing di kamar mandi susah. Karena baru berangkat sudah keluar duluan. Karena ada penyakit. Nah yang seperti ini sekali lagi butuh perjuangan. Melawan sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Apa ketaatannya? Birrul walidain. Itu baru pipisnya. Itu baru urusan apanya? Ngompolnya. Belum lagi urusan yang lain. Apa? Minta didulang. Nah, istri kita, anak kita juga lagi banyak urusan. Ibu-ibu kita, bapak kita. Tolong aku didulang. Kira-kira gimana? Mana aku begitu rewel. Kan gitu ya. Sabar. Jaga lisan. Wala takul lahuma ufin wala tanhar. Jangan mengatakan hush. Jangan membentak. Ya tak? Sudah selesai kita bersihkan air kencingnya. Minta makan. Baru jalan pipis lagi. Kira-kira gimana rasanya? Iya. Kalau bukan karena takwa, bukan karena ketakwaan kepada Allah, mungkin tidak mampu. Ya, tidak akan apa? Mampu. Islah, gawa pantai apa namanya? Jompo aja. Beres. Nah, pahala kamu tidak dapat nanti. Maka berjihad. Berjihad berbakti kepada orang tua. Melayaninya. Tidak boleh membentak lagi ya. Membentak saja tidak boleh. Mengatakan yang menyakitkan tidak boleh. Padahal dia paling merepotkan. Maka benar-benar ini jihad. Menjalankan ketaatan. Faidah kedua. Kata Imam Nawawi. Wa fihi hujjah lima qalahul ulama. Annahu la yajuzul jihad illa biiznihima in kana muslimain. Kata Imam Nawawi. Dalam hadis ini sebagai dalil, sebagai hujjah bagi para ulama yang berpendapat. Hujjah lima qalahul ulama, hujjah bagi para ulama yang berpendapat la yajuzul jihad. Pendapatnya apa kata ulama? Tidak boleh berjihad illa biiznihima, kecuali dengan izin kedua orang tua. Idza kana muslimin, kalau orang tuanya itu muslim. Kecuali dengan izin orang tua, kedua orang tua, kalau keduanya apa? Muslim. Idza kana muslimain. Ini pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh jihad bagi anak kecuali setelah mendapatkan izin orang tua. Dengan hadis ini mereka berhujjah. Qala al-Hafidh, berkata Ibnu Hajar. Itu tadi faedah yang kita ambil dari keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Naam, berkata Hafidh, qala jumhur ulama, berkata mayoritas ulama. Yah yuhramul jihad idza mana'a labawan aw ahadihima bi syartin ayakuna muslimain. Hafidh Ibnu Hajar menambah faedah yang kedua tadi. Diharamkan jihad apabila kedua orang tua atau salah satu keduanya mencegah berangkat jihad. Dengan syarat ayakuna muslimin. Kalau keduanya muslim. Ini jumhur berpendapat demikian. Namun sebagian sudah kami sebutkan bahwa kalau jihadnya itu fardu kifayah. Tayyib, itu yang disebutkan. Wafi hadis, dalam hadis ini juga. Wafil hadis, israf waliyil amr ala tandimi amrul jihad. Watafaqadahu ahwala ar-ra'iyyah. Dalam hadis ini ada faedah juga. Apa itu? Israf waliyil amr. pengaturan waliul amr. Israf itu pengaturan, penguasa dalam mengatur urusan jihad. Pengaturan, penguasa dalam mengatur urusan jihad. Apa itu? Mengatur. Karena jihad kata ahlu sunnah, dan ini akidah ahlu sunnah, ma'al hukam, ma'al umara. Yang namanya jihad ma'al sultan, bersama penguasa. Jadi yang mengatur urusan jihad siapa? Penguasa, bukan Abu Bakar Basir. Sebagai amir. Dia bukan amir. Bukan amirnya kaum muslimin se-Indonesia. Penguasa kaum muslimin itu yang mengatur urusan jihad. Karena yang paling tahu kondisi aman, siaga 1, siaga 2, siaga terus. Yang ngerti ya penguasa. Kan gitu. Sekarang siaga berapa ini? Siaga terus. Oh, siapa yang katakan? Penguasa. Berarti siaga. Sekarang aman. Berarti kita aman. Penguasa. Abu Bakar Basir tidak tahu. Dia tidak punya pasukan. Ya, yang tahu itu penguasa. Sehingga urusan jihad diatur oleh penguasa. Juga apa? Watafaq qada ahwala ra'iyyah. Juga memantau keadaan rakyat. Penguasa memantau keadaan rakyat. Orang ini berangkat jihad. Ditanya oleh Nabi, ahayun umuk, ahayun walidak, masih hidup tak bapakmu, bapak ibumu? Berarti Nabi memantau keadaan siapa? Kaum muslimin. Karena itulah beliau mengarahkan, membimbing amalan yang terbaik bagi dia. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Faidah terakhir dalam hadis ini, fihi fadlu birril walidain watasmiyatihi jihada. Dalam hadis ini diterangkan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan dinamakan jihad. Dalam hadis ini terdapat keutamaan berfaedah tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan disebut atau diberi nama apa tadi? Jihad. Kenapa dikatakan jihad? Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Wazahir. Naam kullu syai'in yad'abu nafsu sumiyya jihada. Naam, segala sesuatu yang dirasakan di sana keletihan bagi jiwa, itu namanya jihad. Maka fal ma'na khassahuma bi jihadin nafs fi ridahuma. Maka maknanya Nabi mengkhususkan kepada kedua orang tua dengan jihadun nafas dalam meraih keridho keduanya. Mencapai meraih keridhoan kedua orang tua. Mencapai keridhoan orang tua itu perjuangan yang sangat besar. Ya enggak? Namanya orang tua. Kadang sesuatu yang diinginkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, gimana cara ngakalinya? Kita tetap menjadi hamba Allah, tapi tetap berbakti kepada orang tua. Kan susah kalau tidak tahu caranya. Maka kata kalau salah langkah, akibatnya fatal. Karena kita tidak bisa menyampaikan dengan baik, kadang orang tua, jadi yang lain-lainnya ikut marah. Coba, kita ingin mencari ridho Allah, tetapi dengan berusaha tetap memahamkan orang tua. Oleh karena itu, in kana laka abawan, kata Ibnu Hajar, in kana laka abawan, fablagh juhdak. Kalau kamu punya dua orang tua, fablagh juhdak, bersungguh-sungguhlah engkau mencurahkan kemampuanmu fi birrihima wal ihsan ilaihima. Bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuanmu untuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. fa inna dzalik yaqumu laka maqama qitalal adu, karena hal itu menduduki posisi seperti memerangi apa? Musuh. Antum pernah memerangi musuh? Bawa pedang, musuh bawa pedang pernah belum? Belum pernah. Mungkin kalau antum pernah melakukannya, terbayang. Pedang disabet ke kepala kita. Gimana rasanya? Gemeter, kemeringet. Kan gitu. Ini kalau kita lari dari perang, dosa besar. Ndak lari, di depan kita ada musuh. Gimana kira-kira? Ya sudah. Maju. Mau maju itu perjuangan yang sangat berat. Iya. Dan mempertahankan tidak lari juga perjuangan yang sangat berat. Tidak lari ya perjuangan, maju juga perjuangan. Jadi istilahnya apa? Semuanya butuh kesungguhan. Sama. Antum berbakti kepada orang tua, itu juga sebuah perjuangan. Ngantar anak, di rumah ada orang tua lagi sakit. Pekerjaan harus diselesaikan. Ya. Ngantar anak, pekerjaan diselesaikan, ngerawat orang tua. Gimana kira-kira? Pontang, panting. Itulah jihad berbakti. Maka digambarkan seperti tadi. Fajahid, engkau bersungguh-sungguh. Karena pahalanya sangat besar. Sebagaimana orang yang berjihad, kalau mati syahid, masuk surga. Kalau antum berjihad, berbakti kepada orang tua, mendapatkan keriduan orang tua, mendapatkan keriduan Allah, ridallah, biridol, waliden. Hari sudah lewat. Keriduan Allah sangat ditentukan oleh keriduan orang tua. Tidak kayak anak saya yang satu ini. Ganteng banget sih, enggak. Tapi Masya Allah, berbaktinya luar biasa. Daripada itu. Gagah-gagah tapi sama orang tua berani. Ini masalah orang sih biasa. Orang akan menilai. Dan itulah kita seharusnya ya. Kita setelah banyak ngaji, belajar, watak kita berubah apa tidak? Berubah. Kalau dulu biasa bentak-bentak orang tua. Pulang kerja orang tua masak, masakannya tidak enak. Banting apanya? Banting pintu. Masih mending. Sekarang sudah ganti. Alamnya sudah alam ngaji. Suasana sudah hati yang tenang. Membentak saja tidak boleh. Antum sih tidak bentak, tapi banting piring kira-kira menyakitkan tidak? Nah, yang dilarang kan bentak, Ustaz. Tidak boleh walat tanhar, walat takulahu ma'ufin. Saya kan tidak bentak, tidak menyakiti ucapan. Tapi saya cuma banting pintu dan banting piring. Kira-kira lebih sakit mana? Sama-sama menyakitkan ini. Itu perjuangan. Sekarang kita sudah tahu, maka berusaha memperbaiki. Sekarang kepada orang tua, benar-benar menjadikan sosok manusia yang istimewa, ya, dengan berbakti kepadanya. Dulu kalau nengok, cuma sekedar nengok, sekarang sudah ada yang lain. Ya. Duduk, minta nasihat. Kalau mampu bawa apa? Bawa cangkingan. Ya. Kalau mampu, tidak mampu sekedar menengok, itu sudah menjadikan orang tua itu merasa senang dengan kehadiran kita. Nah. Itu beberapa faedah. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Bab ke-9. Bab ke-9. Ada air. Babu man adraka walidai falam yudkhil jannah. Bab. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tua, falam yudkhil atau falam yadkhul aljannata, maka dia tidak masuk surga. Bab. Orang yang mendapatkan kedua orang tua masih hidup ya, namun dia tidak masuk surga. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini bab? Maksudnya orang yang dia diberi kesempatan oleh Allah bertemu, berjumpa kedua orang tuanya, yang di situ ada amalan-amalan utama birrul walidain, yang itu menghantarkan kemana? Ke surga. Kok dia tidak mampu dan tidak mau melakukannya? Banyak loh di antara kita mungkin sekarang sudah mengetahui, mungkin di antara kita ada yang bapaknya saja yang masih hidup, atau mungkin tinggal ibunya hidup. Nah, itu kesempatan. Maka kalau kita sudah tahu keutamaan birrul walidain, sungguh ketika seorang mendapatkan orang tua keduanya masih hidup, itulah kesempatan beramal meraih surganya Allah. Maka syukurilah. Ya. Nah. Taib hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rahima anfuhu artinya adalah sungguh sangat rugi. Siapa itu? Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, man adraka walidai indahul kibaru au ahaduhuma fadakhalan nara. Man adraka walidayhi, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya, bapak ibunya, indahu aw indal kibar, di saat usia lanjut. Kibar ketika usia sudah lanjut, kibaru di marfo sebagai fa'il. Iya. Saat sudah lanjut, karena saat usia lanjut, saat sangat-sangat membutuhkan perhatian. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tua di sisinya yang sudah lanjut, au ahadahuma, atau mendapatkan salah satu dari keduanya, bapaknya saja atau ibunya saja, fadakhalan nara, lalu dia masuk neraka. Sungguh rugi orang yang mendapatkan kedua orang tua di sisinya dalam usia lanjut, atau mendapatkan salah satu dari keduanya dalam usia lanjut. Fadakhalan nar, ternyata dia tetap masuk neraka. Hadis dikeluarkan Bukhari dan juga Imam Muslim juga Tirmidzi dan Ahmad mengeluarkan hadis ini. Barakallahu fik. Dalam hadis ini diterangkan bahwa amalan birrul walidain termasuk amalan yang sangat mulia. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sungguh sangat rugi. Rahima anfuh ai ulsiqa birrigham at turab. Orang yang dia itu ditimpa dengan kerugian. Kenapa dia mendapatkan kerugian? Naam, kerugian yang sangat besar. Karena Nabi mengatakan, man adraka walidai, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, fadakhalan nar, maka dia tetap masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, lam yudkhilhu al-jannah. Allah tidak memasukkan dia ke dalam surga. Itulah orang yang rugi. Kerugian yang besar. Kesempatan yang berharga saat orang tua masih hidup. Apalagi kalau usia sudah lanjut. Usia lanjut itu usia saat sangat repot. Ya? Disebutkan oleh dalam riwayat, dalam penjelasan. Kenapa dikatakan al-kibar? Bukan saat usia masih hidup tok, tapi ada al-kibar. Khassa bihi, dikhususkan dengan kalimat al-kibar, usia lanjut. Li'annahu ahwajul awqat ila huquqihima. Dikarenakan waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Eh? Dikarenakan itu waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Ila huquqihima. Seorang anak menunaikan kewajiban kepada orang tuanya. Sangat membutuhkan hak-haknya orang tua ditunaikan. Ya. Orang tua ketika sudah repot, tidak bisa kerja. Tidak kerja, tidak pensiun. Nah, gimana kira-kira? Siapa yang mencukupi? Kerja tidak ada yang nyuruh, sudah repot. Maka disitulah anak ini dibutuhkan perhatiannya. Kita saja yang waktu masih muda, orang tua sudah mikir, kamu nanti kerja apa, nak? Dipikirkan. Kamu tidak ada pekerjaan, ya itu, garap sawah saja sana. Saya kan digarap. Itu orang tua. Sekarang giliran orang tua sudah lanjut, sudah sepuh, nah, tenaga sudah tidak ada. Siapa kira-kira yang bisa menunaikan haknya? Tetangga? Tetangga kira-kira mungkin apa tidak? Mungkin, tapi yang tidak terlalu banyak diharapkan. Wong tetangga kita juga repot. Begitu. Yang diharap-harapkan oleh orang tua yang sudah sepuh seperti ini, ya si anak. Nah, maka disitulah kesempatan. Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jannah. Bagi anak yang mau peduli, perhatian, menunaikan hak-hak yang harus diberikan kepada orang tuanya. Barakallahu fik. Naam. Yang kedua, faedah kedua. Tadi dikatakan al-kibar karena saat itu disebutkan dalam kitab Al-Qari, Al-Mala Aliul Qari. Demikian penjelasan para ulama. Karena saat itu di waktu yang paling dibutuhkan oleh orang tua mendapatkan hak-haknya. Hak sebagai orang tua, ya. Ya harus didapat dari siapa? Anak. Disebutkan dalam kitab Mukmilul Ikmal. Masih makna kibar. Kibar, indal kibar. Apa yang dimaksud indal kibar, saat usia lanjut. Kenapa dalam hadis ini kok dikhususkan usia lanjut? Fi hali hudurihi makana husulih. Ay yudrikuhuma walhal annahuma ajizan. Yang dimaksud, dia mendapatkan yudrikahuma, dia mendapatkan kedua orang tua. Walhalu annahuma ajizan, dalam kondisi keduanya lemah. Ajizan, usia lanjut, usia mulai melemah. Tenaganya, pikirannya, apanya lagi? Yang lain-lainnya ya, sudah semuanya melemah. Wadda'af mutamakkan fihima, melemah. Ya. Yang itu ada pada kedua orang tua. Tayyib. Sehingga barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam kondisi sepuh, sudah lanjut, lalu dia tidak bisa meraih surga, sungguh itu rugi. Berkata Imam Nawawi, faedah hadis ini, qala Nawawi, berkata Nawawi rahimahullah, fihi, dalam hadis ini, al-hassu ala birril walidain wa'idhami sawabih. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini merupakan al-hassu, anjuran, dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menunjukkan besarnya pahala. Dan juga menunjukkan besarnya pahala, berbakti kepada orang tua. Hadis ini merupakan hasungan anjuran berbakti kepada orang tua dan besarnya pahala berbakti kepada keduanya. Nah, barakallahu fiik. Apa tadi pahalanya? Jannah. Kalau tidak sampai mendapatkan jannah, Nabi mengatakan apa? Rugi. Amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Berbakti, melayani orang tua. Wa maknahu, kata Imam Nawawi juga faidah ini, dan maknanya anna birrahuma inda kibarihima wa da'fihima bil khidmah. Jadi maksud berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut, apa bentuknya kata Imam Nawawi? Bil khidmah, melayani. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua di saat usia lanjut, kata beliau, bil khidmati, dengan melayani. Arti yang kedua, awin nafaqati, atau memberikan nafaqah, belanja, kebutuhan sehari-hari, beli sabun, beli odolnya, ya, beli sampoknya, ya, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan orang tua. Ketika mau sakit, butuh apa? Obatnya. Demikian. Nafkah. Wa ghairu dzalik, kata Imam Nawawi. Dan yang lain dari itu. Yang lain dari itu apa? Ini macam-macam ya, namanya orang tua. Kepengin tilik anak barepe. Ayo aku diantar arep tilik putu anak barep. Nah, gimana kira-kira? Wah, istakung dana ojek bayi mi. Malah telpon ojek. Aku repot iki. Wah, ini kesempatan. Birul. Ya wis, nanti tak antar saya saja. Saya tak luangkan waktu nganter ibu nengok cucu. Nah, itu kesempatan. Disuruh orang baik. Nah, kira-kira dapat apa? Kebaikan. Disuruh orang mulia, kira-kira dapat apa? Kemuliaan. Jangan cari praktisnya. Wis engko takut jekne bae mi. Malah ibunya sendiri carikan apa? Ojekan bae lah. Praktis, saya ngasih 15.000, ibu pergi sana. Ah, kesempatan bagi kita pahala kok. Wa karadzalik bisababun lidukhul jannah, dan yang lainnya itu sebagai sebab masuk ke dalam jannah. Faman qassara fi dzalik fatahu dukhulal jannah. Siapa yang mengurangi hal-hal itu, terluputlah dia dari jannah. Barakallahu fikum. Itu penjelasan Al-Imam An-Nawawi tentang hadis ini. Sehingga sekali lagi, barakallahu fik, seorang muslim, muslimah, apalagi ahlus sunnah yang membawa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana para salaf, mereka berbakti kepada orang tua, berkhidmah kepada orang tua, sebagaimana yang sudah lewat. Ketika ada seorang menggendong apa? Ibunya tawaf. Nah, tawaf digendong sama dia. Kesempatan menggendong ibu saat tawaf, karena tidak mampu lagi. Maka itu khidmah namanya. Berkhidmah ini merupakan amalan yang mulia, balasannya jannah. Justru kalau kita menyia-nyiakan kesempatan itu, kita mendapatkan kerugian. Barakallahu fik. Bab yang ke-10. Babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Bab tidak boleh memohonkan ampun untuk abi, bapaknya yang musyrik. Bab tidak boleh mendoakan orang tuanya yang musyrik. Tidak boleh mendoakan kepada kedua orang tuanya yang musyrik. Dalilnya Ali bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi, di dalam firman Allah Azza wa Jal, surat Al-Isra ayat 23. Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara, maka jika telah mencapai usia lanjut di sisimu bapak ibumu, ahaduhuma au kilahuma, salah satu atau keduanya, fala takul lahuma uff, jangan kamu mengatakan kepada orang tua apa? Uff. Apa uff? Ucapan yang menyakitkan. Uff. Tabban au qubha. Ucapan yang menunjukkan kejelekan. Atau sautun yadulu ala tadajur. Atau suara yang menunjukkan jenuh. Tidak suka. Sekedar suara tapi sebagai ungkapan emosi atau males atau apalah. Tidak suka. Sekedar suara. Itu tidak boleh. Wala taqullahuma ufin. Naam. Ila qawlihi. Sampai pada firman Allah Ta'ala. Kama rabbayani sohiro. Sebagaimana engkau telah. Bagaimana kedua orang tuanya telah mengasuh diriku di saat masih kecil. Ayat 23-24 surat Al-Isra. Fanasakhoha. Fanasakhotha al-ayah. Lalu ayat ini dimansuh. Apa dimansuh? Dihapus. Dihapus fisu fil bara'ah. Dalam surat Bara'ah. Al-Bara'ah artinya surat At-Taubah. Ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah berfirman, makana lin nabi, tidaklah pantas bagi nabi. Tidak pantas bagi nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak pantas. Apa itu? Ayastaghfiru lil musyrikin, untuk mendoakan ampunan kepada siapa itu? Orang-orang musyrik. Walau kanu, sekalipun mereka itu uli kurba, orang yang termasuk kerabat. Paman, kerabat bukan? Bibi, kerabat kita. Atau bapaknya, ibunya, keluarga kita. Min ba'di ma tabayyana, setelah jelas-jelas baginya, annahum ashabul jahim. Kalau mereka itu penghuni neraka, al-jahim al-taubah 113. Saya ulangi. Sudah ngantuk belum? Sudah tengah 12, kurang 10. Sudah ngantuk? Ngantuknya malam karena malam. Kalau ngantuknya siang karena? Karena apa? Capek. Kalau jam 12 malam ngantuk karena saatnya tidur. Kan gitu. Kalau ngantuk jam 12, tengah 12 karena apa? Letih juga. Taib. Yang ngantuk, bangun. Ada yang ngantuk dari? Tidak ada ya. Misalnya tidak ada yang ngantuk. Masa jam tengah 12 ngantuk. Jadi saya ulangi, barakallahu fik, dari Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan surat Al-Isra ayat 23-24 ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan untuk jangan beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Beribadah tidak berbuat syirik. Perintah yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Maka jikalau engkau dapatkan kedua orang tuamu di saat usia lanjut, salah satu atau keduanya, fala takullahuma uff. Jangan kau mengatakan uff. Uff tadi suara yang itu sebagai ungkapan tidak suka. Hah? Abu Ilyas ini, wah, nah itu menunjukkan apa? Nah, suka, gitu ya Pak Windar. Ya. Kalau suka gimana? Ji, kan gitu ya. Dalam, kan gitu. Wala tanharhuma, jangan membentak. Kalau membentak berarti apa? Kalau membentak berarti suara yang keras. Kalau begini tadi suaranya pelan. Itu pelan tapi menyakitkan. Pelan tapi apa? Menyakitkan hati. Kalau membentak dengan suara. Wala tanharhuma, jangan membentak kepada kedua orang tua. Jangan membentak. Tanhar itu wala yasil minka ilaihi ma fi'lun qabih. Jangan pula kamu memberikan perbuatan jelek. Wa qulahuma qawlan karima, ucapkan ucapan yang mulia. Lalu mendoakan kepada kedua orang tua. Mendoakan kepada orang tua. Kama rabbayani shahira. Aqur rabbirhamhum kama rabbayani shahira. Ya Allah ampunilah saya, kasihanilah saya sebagaimana engkau sebagaimana jangan juga ampuni kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi diriku saat aku masih kecil. Ini ayat Al-Isra. Lalu kata Ibnu Abbas, fanasakhat ha, dihapus. Dihapus adanya boleh mendoakan kepada orang tua ya dengan ayat ini. Surat At-Taubah 113, tidaklah pantas maka nabi, tidak pantas bagi nabi walladzina amanu, dan orang yang beriman. Apa yang tidak pantas? Tidak boleh ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin. Min ba'di walau kanu uli kurba, sekalipun kerabat, paman, ibu, bapak. Min ba'di matabayyana lahu, telah jelas baginya, lahum annahum ashabul jahim, kalau mereka itu penghuni neraka jahim. Tidak boleh menyolati. Bapak kita mati di atas kekufuran, kesyirikan. Kita anak tidak boleh menyolati. Kenapa tidak boleh menyolati? Karena dia orang musyrik. Nah, tidak boleh. Maka demikianlah. Kesyirikan memisahkan anak dan orang tua. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh berpisah dengan siapa? Anak. Ya. Itulah kesyirikan, kekufuran. Maka untuk menyatukan hati, menyatukan agama ini ialah dengan tauhid. Taib. Diterangkan oleh Ibnu Katsir. Saya bacakan ucapan Ibnu Katsir tentang ayat. Qala Ibnu Katsir. Naam. Fala takul lahuma uff. Apa yang dimaksud fala takul lahuma uff? Jangan kamu mengatakan uff. Uffin. Apa makna uffin? Ae la tusmi' huma qawlan sayyian. Jangan kamu memperdengarkan kepada keduanya qaulan sayyian, ucapan yang jelek, omong jelek. Tidak boleh mengucapkan omongan-omongan jelek kepada orang tua. Uff. Hatta wala ta'fif alladhi huwa adna maratibal qalusai. Sampai-sampai tidak boleh pula mengatakan ta'fif. Uff. Kalimat uff yang itu serendah-rendahnya tingkatan ucapan jelek. Nah, itu merendahkan ya. Kalian, itu apa maksudnya? Merendahkan apa tidak? Wah, itu merendahkan orang lain. Yang dengar sakit gak? Udah dimasakkan enak-enak. Sama istrinya. Bi makan bi. Nah, ya gitu biasa. Kira-kira yang masakan gimana kira-kira? Nesu enggak? Dari pagi udah tak siapkan gini. Jawabannya gitu. Menyakitkan. Walaupun pelan ngomongnya. Yang serendah-rendah kayak gitu aja enggak boleh. Apalagi yang lebih kasar maksudnya. Yang lebih jelek maksudnya. Itu tidak boleh. Itu makna uff. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian yang dijelaskan oleh beliau. Wala tanhar. Yang kedua. Jangan tanhar. Apa makna tanhar? Tanhar tasjur huma. Mengzajar. Mengucapkan celaan. Wala yasil minka ilaihima fi'lun qabih. Dan jangan memberikan kepadanya fi'lun qabih. Perbuatan jelek. Tingkah laku yang jelek, perlakuan yang jelek, itu termasuk mana walatan har. Nah, berkata Imam Mujahid, saya tambahkan penjelasan Imam Mujahid tentang ayat. Wa hadhil ayatu aidan. Ayat ini juga kata Imam Mujahid, idza balagha indaka minal kibar ma yabulan fala tatafaqqadharahuma wala taqul lahumā uff hina tumitu anhumal khala'a wal baula kama kana yamitanihi anka sahira. Kata Imam Mujahid, ayat ini juga menjelaskan. Idza balagha, apabila kedua orang tua telah mencapai usia kibar lanjut. Usia lanjut. Maya bulan, tidaklah keduanya kencing. Fala tataqadzarahuma. Maka jangan kamu ketika melihat kencing itu menganggap apa ya, jijih. Maksudnya apa? Kalau antum buang kotorannya anaknya derek, jijih enggak? Jijih, tapi rasanya harus dibuang. Kan gitu? Iya. Seorang ibu ketika buang kotoran anaknya sendiri, mawi'i, buang kotorannya, ya. Itu kotoran, benar kotoran. Tapi membuang hal itu semua harus ada keberanian, ya. Rasa jijinya harus diapakan? Dihilangkan. Ya enggak? Kalau sedikit, ah jijik aku. Lalu yang bersihkan siapa, nak? Panggil mertua, bu mertua, gitu. Ya tidak mungkin anakmu dewe. Sebagaimana pula kata Imam Mujahid, sebagaimana apabila keduanya telah usia lanjut, tidaklah keduanya kencing, maka kamu jangan menganggap menjijihkan. Hah? Itu sih jijih yo, pipisnya, kotorannya, kan jijih kita. Tapi perasaan jijik itu harus diapakan? Dihilangkan. Nah, bisa apa enggak? Hah? Pak Rois tahu praktek ini. Bisa ya? Ya. Bisa. Wala takul lahuma uff. Jangan pula mengatakan uff. Hina tumitu anhuma. Ketika membuang kotoran dari keduanya. Ketika sedang ngepel pipisnya. Ketika sedang guyur. Apanya? Kotorannya. Jangan mengatakan uff. Ih. Ih, gitu ya. Tahan. Sebab kalau antum mengatakan, ih, cici. Nah, apa kira-kira orang tua kita rasanya? Kok suara seneng apa? Nah, kan gitu ya. Eh, aku udah baik. Nah, malah gitu jadinya. Tahan. Jangan keluarkan ungkapan-ungkapan tidak suka. Nah, begitu. Kama kana yumiponih. Sebagaimana kedua orang tua kita membersihkan kotoran kepada anak ketika kamu kecil. Indaka sohiran. Ketika kamu masih kecil. Iya, dulu bapak kita bersihin kotoran kita. Masih ingat tak? Masih ingat tak? Waktu usia 2 tahun. Sebetul-betul ngompol, berak di pangkuannya. Uminya sudah mandi, sudah cantik-cantik, diberain. Jengkel tak ibunya? Tak jengkel. Saya bangga jadi ibu rumah tangga. Itu tak marah. Demikian pula kalau kamu sedang membersihkan kotoran orang tua yang sudah lanjut. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Cukup ya, sampai jam ini saya mau kesumpih. Walhamdulillah.